Los Kak Rewel. Yuk kali ini langsung aja bareng ada band. Aja sih suwi. Iki mang aku nunggu ini kan suwi. Thank you. tadi kenapa kok disudahin padahal sabarnya belum habis loh.